Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada babun fi bayanir riba wa hukmihi, bab penjelasan tentang masalah riba dan hukumnya. Qala Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah, hadzal mawdu'u min akhtaril mawadi'i. Pembahasan ini termasuk daripada pembahasan yang sangat penting. Wa huwa maudu'ur riba, yaitu pembahasan tentang masalah riba. Alladhi ajma'ati syara'i'u ala tahrimihi, yang mana semua syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu semuanya mengharamkan yang namanya riba. Semua syariat yang Allah SWT turunkan kepada para nabi dan para rasul itu mengharamkan riba. Wa tawa'adallahu al-muta'amila bihi bi asyaddal wa'id, dan Allah SWT pun memberikan ancaman dengan ancaman yang sangat keras bagi orang yang bermuamalah dengan muamalah riba tersebut. Diancam dengan ancaman yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitonu minal mass. Alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang memakan riba, kelak mereka tidak berdiri atau bangun dari kubur-kubur mereka ketika dibangkitkan, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila, sempoyongan. Nah, tidak karuan jalannya, seperti orang yang yakni mabuk seperti itu. Nah, sempoyongan jalannya. Ini adalah ancaman dari Allah SWT. Ketika kelak semua makhluk-makhluk itu dibangkitkan dari kuburnya, mereka semuanya bersegera ila rabbihim yang silun, bersegera untuk menuju kepada Allah SWT, kepada Rabb mereka. Namun keadaan orang-orang yang memakan riba ini berjalannya seperti itu, tidak mampu berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, tidak karuan, cempoyongan. Ai fa akhbara subhanahu annalladina yata'amaluna birriba. Maka dalam ayat ini Allah SWT mengkhabarkan bahwa orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba, la yakumun ay min kuburihim indal ba'si, yakni mereka tidak mampu berdiri dari kubur mereka ketika dibangkitkan kelak, illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Ai illa kama yakumul masyru' hala syar'ihi. Ai maksudnya adalah kecuali dia berdirinya itu seperti berdirinya orang yang masyru', yang mabuk seperti itu. Ketika dia dalam keadaan mabuk, bagaimana berdirinya mereka, sempoyongan, tidak lurus berdiri. Doyong ke kanan, doyong ke kiri. Kenapa demikian? Wadzalika litadhakhumi butunihim. Karena perutnya besar. Karena perutnya membesar mereka. Perut-perut mereka membesar bisa babi aklimihir riba fid dunya, dengan sebab karena mereka memakan harta riba di dunia ini. Tidak mampu berdiri dengan benar sebagaimana berdirinya orang-orang yang sehat. Ini termasuk ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, perutnya akan membesar dan dia tidak mampu berdiri melainkan dalam keadaan sempoyongan karena kerasukan setan tadi. Seperti orang yang berdiri yang kondisinya kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Begitu pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tawa'adallahu subhanahu alladhi ya'udu ila akli riba ba'da ma'rifati tahrimihi bi annahu min ashabin nari khalidina fiha. Alhamdulillah. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dengan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang kembali dia memakan riba setelah dia mengetahui bahwa riba itu adalah perkara yang diharamkan. Allah ancam bahwa dia akan termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang kembali dia melakukan, memakan riba setelah dia mengetahui bahwa riba itu adalah perkara yang diharamkan, maka mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ini merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkhabarkan bahwa harta riba itu akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memusnahkan atau menghilangkan barokah harta yang didapatkan dari riba. Kama akhbarallah subhanahu annahu yamhaku barokat riba. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah akan memusnahkan barokah harta riba tersebut, yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Yamhaqullahur riba wa yurbis sadaqat. Allah SWT akan memusnahkan harta riba tersebut dan akan menyuburkan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang. Akan mendapatkan barokah, disuburkan hartanya, berkembang terus berkembang, mendapatkan ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu harta sedekah. Sementara harta riba akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disirnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat maksudnya adalah yamhaku barokatal malil ladzi khalatahu riba. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan barokah harta itu yang tercampur dengan harta riba. Akan hilang barokahnya. Fa mahma kasurat amwalul murabi wa tadakhhamat, sebesar apapun harta orang yang memakan riba dan sebesar apapun, fahiya mamkhuqatun mamkhuqatul barakah la khaira fiha, maka harta itu akan dihilangkan berkahnya dan tidak ada kebaikan padanya. Ini adalah harta riba. Wa innama hiya wabalun ala sahibiha, bahkan harta itu merupakan bencana bagi pemiliknya. Ta'abun fid dunya wa 'adzabun fil akhirah, dia akan taab, susah payah dalam mengumpulkan harta tersebut, dan juga dia kelak akan mendapatkan adab di akhirat. Wala yastafidu minha, dan dia tidak akan bisa mengambil manfaat sedikit pun dari harta itu. Ini khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya praktek-praktek riba itu tidak dilakukan oleh hamba-hambanya karena akan merugikan dia di dunia dan di akhirat kelak. Waqad wasafallahu al-murabi bi annahu kuffarun asifun asimun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang yang memakan riba bahwa dia adalah kufar. Dia adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, azim. Bahkan dia adalah seorang pendosa. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka setiap orang yang kufur dan berbuat dosa. Dalam ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengkhabarkan kepada kita annahu la yuhibbul murabi. Allah SWT tidak suka terhadap orang yang bermuamalah memakan harta riba. Wa khirmanihi min mahabbatillah yastalzimu anna Allah yaghdabuhu yabghaduhu wa yamkutuhu. Orang yang memakan riba dia diharamkan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengandung konsekuensi atau melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membencinya, membenci orang tersebut. Wa yamkutuhu, dan mengutuk orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Dibenci dia oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Wa tasmiyatuhu kaffaron, dan Allah memberikan nama dia sebagai orang yang kufur. Kafaron di sini adalah mubaligon fi kufrin nikmah, orang yang sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal kufrul ladzi la yakhruju minal milah, tapi kekufuran di sini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kafarun li ni'matillah, dia adalah orang yang sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan sebagai orang yang sangat kufur terhadap nikmat Allah? Li'annahu la yarhamul ajiz, dikarenakan orang yang suka makan riba dia tidak menyayangi orang yang lemah, yang tidak mampu, yang harusnya dibantu justru diperas uangnya, yang harusnya dipinjami dengan pinjaman yang tidak mengandung yakni keuntungan faedah yang banyak, justru orang yang tidak mampu ini harus menanggung sekian beban. Tidak sayang terhadap orang yang tidak mampu. Wala yusa'idul fakir, begitu pula dia tidak membantu orang yang fakir. Wala yungdirul mu'sir, begitu pula pemakan riba ini dia tidak menangguhkan orang yang lagi kesulitan. Orang kesulitan, lagi kesulitan, butuh dana yang banyak, kemudian dia pinjam dan tidak mampu mengembalikan, tidak ditangguhkan utangnya, ya sudah besok tidak masalah, atau sebulan dua bulan tidak, tapi ditambah nominalnya menjadi sekian dan berlipat-lipat, sehingga dia hanya mampu membayar tadi tambahannya saja, pokoknya tidak pernah bisa-bisa dibayar karena selalu berlipat-lipat, tidak menangguhkan, tidak memberikan udzur, tidak memberikan yakni rasa sayangnya kepada orang yang tidak mampu tadi, muksir dalam keadaan dia memang tidak mampu membayar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam keadaan susah, tidak mampu membayar, maka berilah tangguh sampai dia mudah untuk membayarnya. Bukan ditambah nominal, yakni uang utangnya sehingga menjadi sekian dan sekian. Ini adalah riba. Awil muradu anau kafarul kufrum mukharrijum minal millah. Atau yang dimaksudkan dalam ayat ini, kulla kafarin asim, bahwa dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, idza kana yastahillu riba, jika dia menghalalkan perkara riba tersebut, sementara Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan riba. Jika dia menghalalkan perkara tersebut, bisa jadi itu adalah kufur yang bisa mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia kufur terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqad wasafallahu fi hadhihi al-ayati bi annahu athim, dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifati orang tersebut di dalam ayat ini bahwa dia adalah orang yang melakukan dosa, mubaligun fil ismi, orang yang sangat berbuat dosa. Mubalig itu melakukan dosanya itu berlebih dibanding orang yang hanya berdosa. Ai maksudnya adalah munghamisun fil adraril madiyah wal khuluqiyah, dia tenggelam dalam yakni madarat bahaya materi dan juga khuluqiyah, akhlak yang ada pada dia. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada al-murabi, bukan murabbi ya. Kalau murabbi pendidik, kalau murabi pemakan riba. Pakai tasdid murabbi itu yang menterbiah, memberikan pendidikan. Kalau murabi panjang ada alif itu orang yang memakan riba. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa qad a'lanallahu al-harba minhu wa min rasulihi 'alal murabi li annahu aduwwul lahumā illam yatrukil riba wa wassafahu bi annahu dhalim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala juga mengumumkan perang terhadapnya dari Allah dan perang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas pelaku riba. Li'annahu aduwwal lahumā, karena pelaku riba itu adalah musuh bagi Allah dan Rasulnya. Illam yatrukir riba, jika dia tidak mau meninggalkan riba tersebut. Wa wasafahu bi'annahu dhalimun, dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati orang tersebut bahwa dia adalah orang yang berbuat zalim karena memakan harta orang lain dengan cara batil tadi. Sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-278 sampai 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa daripada riba itu jika kalian ada orang-orang yang beriman. Tinggalkan perkara tersebut. Fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, jika engkau tidak mau melakukan, tidak mau meninggalkan perkara tersebut, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah SWT mengumumkan perang terhadap pelaku riba? Siapa yang akan mampu untuk menghadapi peperangan bersama Allah SWT? Wa in tubtum, dan jika kalian bertobat, walakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian harta pokok kalian. La tadlimun wa la tudlamun, kalian tidak berbuat dolim dan kalian pun tidak didolimi. Kalau kalian ambil harta pokok kalian, jangan mengambil harta yang lainnya selain harta kalian dengan cara yang demikian. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah menghabarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan para pelaku riba dikarenakan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dia tidak mempunyai rasa sayang terhadap orang yang tidak mampu, dan tidak pula mau membantu orang yang fakir, dan tidak pula mau menangguhkan orang yang sulit untuk membayar hutang. Disebutkan pula di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam orang yang bermuamalah dengan riba ini. Ja'at zawajiru fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang kecaman di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad addahun nabi sallallahu alaihi wasallam minal mukabairil mufiqati. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa perkara tersebut termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Mubiqah yakni muhlikah. Perkara dosa besar yang membinasakan tergolong dari perkara besar yang membinasakan. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la'ana sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibihi wa katibahu. La'ana sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang diberi makan dengan riba, dan yang memberikan riba, nah, yang diberi riba, pemakan riba dan yang diberi riba. Wa syahidaihi, dan dua saksinya. Wa katibahu, dan penulisnya. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh keluarkan oleh Imam Muslim. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lainnya, kama akhbara sallallahu alaihi wasallam anna dirhaman wahidan minar riba asyaddu min salasin wa salasina zaniyatan fil Islam au sittin wa salasina zaniyatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa satu dirham dari harta riba itu lebih dahsyat daripada 33 pezina. Nah, lebih dahsyat dosanya. Di dalam Islam, atau disebutkan sittin wa salasina zaniyatan, disebutkan 63 wanita pezina. Nah, yang dihasilkan oleh wanita berzina dan dosa yang dilakukannya itu sebenarnya satu dirham dari riba itu lebih dahsyat dosa yang akan didapatkan. Begitu pula riwayat yang lain menyebutkan anna riba isnani wa sab'una baban, bahwa riba itu ada 72 pintu. Adnaha mislu ityanir rajuli ummahu, yang paling rendah daripada dosa riba itu adalah seperti seseorang yang mendatangi ibunya, mengumpuli ibunya. Dosanya sangat besar. Nah, seorang anak mengumpuli ibunya, menzina ibunya. Nah, ini dosanya sangat besar. Ini yang paling rendah. Dari 72 pintu tadi, yang paling rendah dosanya seperti ini. Namun disebutkan di sini hadis ini dhaif, akhraj at-Tabrani fil Awsat, namun sebagian ulama menyebutkan bahwa di sini adalah hadis yang sahih. Nah, kalau tidak salah disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam kitab sahihnya. Dan sudah ma'ruf perkara ini bahwa riba itu ada 72 pintu. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tahrimur riba asyaddu min tahrimil maisir huwal qumar. Haramnya riba itu lebih keras daripada haramnya perjudian. Wawal kumar, yakni perjudian. Kenapa demikian? Kenapa dosa riba itu lebih diharamkan daripada perjudian? Walaupun semuanya adalah haram, tapi keharamannya lebih dahsyat lagi. Li'anal murabi qad akhadha fadlan muhaqqaqan min muhtaj. Karena orang yang memakan riba, sungguh dia pasti mengambil kelebihan dari orang yang butuh, dari orang yang membutuhkan. Sementara wal muqamir, para penjudi itu, qad yahsulu lahu fadlun, terkadang dia dapat kelebihan, menang, untung, penjudi. Wa qad la yahsulu lahu fadlun, dan terkadang pula dia tidak mendapatkan tambahan kelebihan, babu pas ya, kembali modalnya tidak kalah dia. Atau terkadang pula dia mengalami kerugian kalah. Ini para penjudi. Sementara riba itu adalah zulmun muhakkakun, kedoliman yang pasti ya. Karena dia pasti mengambil kelebihan dari orang yang butuh tadi. Li'anna fihi taslitul ghani 'alal fakir, karena pada riba tersebut orang yang mampu dia akan menguasai terhadap orang yang fakir ya, yang tidak mampu akan dikuasai ya. Bihalafil kumar, berbeda dengan perjudian. Qad ya'khudhu fil fakir minal ghani, terkadang yang modalnya sedikit, yang kurang, justru dia yang menang dari orang yang kaya. Kalau judi kan seperti itu. Kalau judi seperti itu, orang yang fakir terkadang dia bisa mengambil harta dari orang kaya. Waqad yakunul mutakamirani mustawiyaini fil ghina wal faqri, dan terkadang dua orang yang melakukan judi ini sama-sama dia terkadang sama-sama kaya dan terkadang sama-sama miskin melakukan judi. Fahuwa in kana akilan lil mali bil batil, walaupun memang judi ini juga memakan harta orang lain secara batil dengan melakukan perjudian tadi. Bahkan yang pandai bermain judi dia akan bisa mengalahkan lawan-lawannya karena dia pandai, dan padanya juga pada adat penipuan-penipuan dalam berjudi tersebut. Melakukan penipuan-penipuan, tangkasan tangan dan sebagainya. Wa huwa muharramun, dan itu juga perkara yang diharamkan melakukan perjudian. Harta yang haram karena dia memakan harta yang lainnya dengan cara yang batil. Walaysa fihi min dhulmil muhtaj wa dararihi ma fir riba, namun orang yang melakukan perjudian itu dia tidak melakukan kedoliman terhadap orang yang butuh. Wa dararuhu ma fir riba, dan mandorotnya terhadap orang yang butuh tidak sebagaimana yang ada pada riba. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, wa ma'lumun anna dhulmal muhtaj a'dhamu min dhulmi ghairil muhtaj, bahwa berbuat dolim kepada orang yang butuh itu lebih besar dosanya daripada dolim terhadap orang yang tidak butuh. Ini perbandingan keharaman perbuatan yang haram yang satu dengan yang lainnya. Yang dibandingkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa keharaman riba itu lebih dahsyat daripada haramnya perbuatan perjudian. Kemudian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa aklur riba, dan pemakan riba itu min sifatil yahudi, termasuk sifatnya orang-orang Yahudi. Alladzi istahaqqu 'alaihal la'natul khalidatu wal mutawasilatu, di mana mereka telah berhak untuk mendapatkan laknat yang kekal, yang terus menerus karena perbuatan mereka. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-106 sampai 161. 160 afwan, 160 sampai 161. Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bidzulmin minal ladzina hatu haramna 'alaihim thayyibat ukhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirin minhum 'adzaban 'alima. dengan sebab kedoliman dari orang-orang Yahudi, karena mereka berbuat dolim, maka haramna 'alain thayyibat, kami haramkan kepada mereka perkara-perkara yang baik, yang dihalalkan kepada mereka karena mereka berbuat dolim. Akhirnya perkara-perkara yang baik yang dihalalkan oleh Allah untuk mereka diharamkan oleh Allah. Wa bisaddihim an sabilillahi katsiran, dan dikarenakan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdihim riba, dan dengan sebab mereka memakan harta riba, mengambil riba, wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang dari perbuatan riba tersebut. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa antadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir dari mereka, orang-orang Yahudi, adab yang sangat pedih. Ini perbuatan orang-orang Yahudi, demikian mereka. Mereka senantiasa berusaha mencari harta benda itu dengan cara riba. Ini ayat yang menunjukkan bahwa pemakan riba, pelaku riba itu adalah termasuk daripada sifatnya orang-orang Yahudi, yang tidak sepantasnya kaum muslimin meniru sifat mereka, karena mereka adalah orang yang telah mendapatkan laknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-160 sampai 161. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan riba tersebut atau memakan riba tersebut? Hikmah daripada mengharamkan riba itu adalah anna fihi aklan li amwalin nasi bighairi haqqin, bahwa riba tersebut berarti dia memakan harta manusia dengan tanpa hak. Li'annal murabiya ya'khudu minhumur riba min ghairi ayyastafitu syai'an fi muqabilihi. Karena orang yang memakan riba, dia mengambil dari mereka riba tanpa memberikan sesuatu pun sebagai timbal baliknya. Timbal baliknya apa? Dia mengambil daripada riba tersebut, tidak ada. Ini yang pertama, hikmah yang pertama. Dia, karena riba itu berarti seseorang memakan harta manusia dengan cara yang hak. Dia ambil harta itu tanpa ada timbal baliknya. Wa anna fihi idraran fil fuqara wal muhtajin. Begitu pula dalam riba tersebut memandorotkan para fuqara dan orang-orang yang butuh. Bimudha'afatid duyuni 'alaihim inda 'ajzihim an tasdidiha. Dengan dilipat gandakan hutang mereka ketika mereka tidak mampu menutupi hutang tersebut. Dilipat gandakan. Ini memandorotkan orang-orang yang butuh, para fuqara. Begitu pula wa anna fihi qat'an lil ma'rufi bainan nas. Hikmahnya juga diharamkannya riba karena dia bisa memutus kebaikan yang ada di antara manusia. Memutus untuk melakukan perbuatan baik di kalangan manusia, membantu mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang tidak mampu. Ini kan kebaikan untuk manusia. Wasad dan riba bil qardil hasan, dan riba juga bisa menutup pintu peminjaman secara baik. Pinjam-meminjam secara baik. Pinjam-meminjam adalah perkara yang dibolehkan dalam syar'i, bukan perkara yang diharamkan hanya saja tadi, diharamkan ketika ada manfaat, faedah yang diambil dari pinjam-meminjam tersebut. Akan tertutup pintu pinjam-meminjam dengan cara yang baik. Wa fathan li babil qardi bil faidah, dan membuka pintu pinjaman dengan faedah, dengan tambahan. Tuskilu kahilal fakir, yang mana ini akan membebani pundak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir. Wafihi, dan juga dalam riba ini pula kenapa dia diharamkan, ta'tilu lil makasibi wa tijarati wal khirafi was sina'ati allati la tantadhimu masalihul alimi illa biha. Dan dalam riba ini pula akan menghilangkan usaha yang halal, menghilangkan tijarat, perdagangan. Kalau orang sudah biasa seperti itu kan tidak perlu dia dagang-dagang yang lainnya, cukup dia modal uang segini, ambil uangnya, keuntungannya terus seperti itu. Akhirnya tijarat tidak berlaku, perdagangan tidak berlaku. Begitu pula khirof, yakni usaha keras, tidak perlu usaha keras. Wasinaat, begitu pula produksi-produksi bahan-bahan itu tidak akan berlaku. Ngapain susah-susah produksi barang? Cukup dia modal sekian, dia kembangkan dengan terus mengambil keuntungan itu tadi, tidak perlu. Allati latan tadimu masolihul alam, di mana kebaikan dunia ini tidak akan teratur kecuali dengannya, dengan usaha, dengan perdagangan, dengan hirof, dengan sinaat. Ini akan teratur kehidupan alam ini kalau ada seperti itu, tijarat, perdagangan, ada usaha, ada kerja keras, seperti itu. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, li annal murabbiya idza tahassala ala ziyadati malihi biwasa atau tirriba biduni ta'ab. Dikarenakan orang yang memakan riba, jika dia peroleh tambahan hartanya dengan perantara riba tersebut tanpa ada susah payah. Dia tidak susah payah, tinggal mengambili harta dari masing-masing orang. Walayyal tamisa turukon ukhrolil kasbisyak, dia tidak akan cari usaha yang lain, jalan yang lain untuk usaha yang yakni di situ butuh, yakni susah payah. Kalau orang berusaha itu tidak akan cari dia tak jalan yang lainnya. Wallahu ta'ala ja'ala tariqata amulin nas fi ma'ayisihim qa'iman ala an takuna istifadata kulli wahidin minal akhir fi muqabili amalin yakumu bihi nahwahu au ainin yudafi'uha ilai. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jalan muamalah di antara manusia dalam kehidupan mereka yang ditegakkan di atas dasar saling memberikan faedah satu dengan yang lainnya. Ada timbal balik, yang satu melakukan pekerjaan, yang satu memberikan upah, yang satu menjual barang, yang satu memberikan uangnya atau ainin atau barang tertentu yang dia berikan, kemudian dia mengambil tukaran daripada pada barang tersebut. Itulah yang dikatakan jual beli muamalah di antara manusia. War riba khalin andali, sementara riba itu kosong dari yang seperti itu, tidak ada timbal baliknya. Orang memberikan tambahan uang ya untuk dia, sementara yang memberikan tambahan tidak ada timbal balik uang tadi. Li'annahu ibaratun an ita'il mal mudha'afan an tarfi li akharin biduni muqabalatin min ainin wal amal. Karena riba itu permisalan pemberian harta yang berlipat dari sisi lain tanpa adanya timbal balik berupa barang dan tidak pula pekerjaan. Ini adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba tersebut, di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama demikian. Nah, agar muamalah transaksi terjadi di kalangan manusia, dengan saling memberikan faedah satu dengan yang lainnya, bukan justru yakni membuat berat orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fakir, bertambah berat dengan yakni harta riba tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa riba secara bahasa maknanya adalah aziyada. Warriba fil lughati maknahu aziyada. Riba secara bahasa maknanya adalah tambahan. Wa bi syar'i, dan di dalam istilah syariat, riba itu ziyadatun fi asya. Ziyadatun fi asya'im fi asya'a mahsusatin. Tambahan terhadap perkara-perkara yang khusus. Nah, pada perkara-perkara yang dikhususkan, mahsusah. Ini adalah istilah daripada riba. Wa yanqasimu ila qismain. Riba itu terbagi menjadi dua macam. Riba nasi'ati wa ribal fadli. Riba nasi'ah dan riba fadl. Bayanu riba nasi'ah, penjelasan tentang riba nasi'ah. Wa riba nasi'ati ma'khudun minan nas'i. Riba nasi'ah itu diambil dari kata an-nas'i. Wa huwa ta'khirun, yakni menangguhkan atau mengakhirkan. Ini riba nasi'ah. Dan riba nasi'ah ini ada dua bentuk, dua macam. Ahaduhuma qalbuddain 'alal mu'siri. Yang salah satu bentuknya adalah merubah atau mengganti utang itu kepada orang yang kesulitan. Utangnya tadi sekian, karena tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan, dia mengakhirkan, akhirnya diganti utangnya menjadi sekian, lebih banyak lagi. Itu bentuk yang pertama. Inilah yang dikatakan aslu riba fil jahiliyah. Inilah asal riba di masa jahiliyah yang seperti ini. Karenanya riba jahiliyah ini telah dihapuskan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat Imam Ahmad, kullu riba al-jahiliyati maudu'un. Semua riba jahiliyah telah disirnakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, karena ini akan membebani kaum muslimin, membebani manusia. Nah, membuat berat mereka. Annar rajula yakunu lahu 'alar rajulil mal mu'ajjal fa idza halal ajal qala lahu ataqdi atur au turbi am turbi. Bahwa seseorang dia memiliki hutang terhadap orang lain dengan waktu yang tempo, fa idza halal ajal, jika telah jatuh waktu temponya, qala lahu, maka pemilik harta penghutang tadi berkata kepadanya, ataqdi, apakah engkau mau melunasi, am turbi, atau engkau ingin menambahi. Ini istilahnya turbi tadi, am turbi, apakah engkau ingin menambahi. Fa in wafa, kalau dia memenuhi utangnya, ya sudah sampai di situ. Wa illa zada hadza fil ajal wa zada hadza fil mal. Kalau dia tidak memenuhi, tidak membayar utang tersebut, berarti bertambah waktunya dan bertambah utangnya. hartanya. Ini bentuk riba yang pertama. Fayatal do'aful malu fi dhimmatil madin, maka berlipat harta pada tanggungan orang yang berutang. Ketika tadi, ketika dia tidak mampu membayar, kemudian bertambah waktunya dan bertambah pula harta yang harus dia tanggung. Fa harramallahu dzalik, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba jahiliyah ini tadi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi yang kita sebutkan, kullu ribal jahiliyah maudhu, semua riba jahiliyah telah dihapuskan. Allah SWT mengharamkan ketika seseorang tidak mampu membayar hutang, kemudian dia, apakah dia menambah waktunya, kemudian menambah hartanya, dilipatkan hutangnya. Allah haramkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaku khairul lakum. Dan jika pemilik hutang itu dia dalam keadaan sulit, nah ketika itu, ketika waktu telah jatuh tempo, kemudian dia sulit untuk dia membayar, fanadiratun ila maisarah, maka tangguhkanlah sampai dia mudah untuk membayar hutangnya. Ditunggu, dikasih kelonggaran, nah, dikasih waktu kembali, nah, sampai dia mudah untuk membayar hutang tersebut. Bahkan selanjutnya Allah katakan, wa anta soddaku khairul lakum, dan jika kalian mensodakokan, nah, artinya kalian membebaskan, nah, tanggungannya, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalau memang dia tidak mampu, anta soddaku khairul lakum. Wa idza halataynu wa kana al-gharimu mu'siran lam yajuz ayyan qalabat dayna alaihi, dan jika telah datang waktu pembayaran sementara orang yang berhutang dalam keadaan susah, wa idza halataynu, jika telah datang waktu pembayaran hutang, wa kana al-gharim, sementara orang yang berhutang tadi mu'siran dalam keadaan susah tidak mampu, lam yajus ayyakla badayna alai, tidak boleh kemudian diganti hutangnya itu tadi. Diganti artinya dilipatkan, maksudnya tadinya hutangnya 100 jadi 200 atau 150, diganti, ditambahi hutangnya. Bal yajibun daruhu, bahkan yang seharusnya adalah menunggu, menangguhkan, menunggu sampai dia memang ada kelonggaran waktu untuk bisa melunasi. Wa in kana musiran kana alil wafa, dan jika dia orang yang berutang itu orang yang punya kemudahan untuk membayar utang, wajib bagi dia untuk membayar utang, tidak boleh menanggung, menangguhkan utang kalau dia sudah mampu. Dan ini kedoliman, dia sudah mampu membayar, dia tangguhkan. Wala hajatan ila ziyadati dain ma'a yusril madin wala ma'a usrihi, maka tidak ada keperluan untuk memberikan tambahan pada hutang tersebut pada orang yang mudah membayar hutang atau pada orang yang sulit, lebih-lebih terhadap orang yang sulit membayar hutang tadi, tidak perlu ada tambahan. Nah, ini bentuk yang pertama daripada riba nasi'ah, yang mana diambil dari kata nasi, minan nas'i, yang maknanya adalah at-takhir, menangguhkan, mengakhirkan, karena tidak mampu membayar utang tadi. Ditangguhkan waktunya, ditambahi hartanya. Bentuk yang kedua daripada riba nasi'a adalah maka nabi bain kullu jinsaini ittafaqa fil illah, yakni jual beli atau tukar menukar pada dua barang yang sejenis, yang sama sebabnya dengan riba fadl. Ma'a ta'khiri qabdihima au qabdi ahadihima, disertai dengan adanya mengakhirkan, menangguhkan penerimaannya atau penerimaan salah satu dari keduanya. Seorang melakukan jual beli, misalnya di sini disebut emas dengan emas. Emas dengan emas, ya, kita jual beli emas dengan emas. Ketika jual beli emas dengan emas tersebut, maka tidak boleh dia ditangguhkan, harus secara kontan di tempat tersebut, tidak boleh diakhirkan. Begitu pula wal fidho bil fidho, beli perak dengan perak, wal bur bil bur, gandum dengan gandum, tukar menukar, sa'ir dengan sa'ir, sa'ir juga gandum, bur juga gandum, wa tamri bi tamri, kurma dengan kurma, wal milhi bil milhi, garam dengan garam. Ini termasuk barang-barang yang tercakup dalam barang-barang ribawi. Secara syar'i barang-barang ribawi di sini ada 6. Emas, perak, bur, gandum halus, sa'ir atau gandum yang kasar, kurma dan garam. Sehingga kalau tukar-menukar barang dengan kemudian tidak diterima barang tersebut, maka itu termasuk yakni terkena riba nasiahnya tadi. Tidak boleh. Wa kadza bai'u jinsin bi jinsin min hadil madkurat mu'ajjalan. Begitu pula menjual jenis ini dengan jenis, dengan barang yang sejenis dari apa yang disebutkan ini, dengan waktu yang tempo tadi diakhirkan tadi. Dengan waktu tempo, nanti temponya seminggu misalnya, baru diganti atau digantikan dengan barang tersebut, ini juga tidak boleh. Wa masyaraka hadil asya, wa masyaraka hadil asya fil illah yajri majruha. Maka apa yang berserikat atau bersekutu perkara-perkara ini dalam masalah ilahnya, masalah sebabnya, sebab dia tidak boleh diakhirkan karena dia adalah barang-barang ribawi, berarti berlaku hukumnya sebagaimana barang-barang ini tadi. Wasaya dibayanu dzalik, dan akan dijelaskan penjelasannya setelah ini. Ini adalah riba, yakni riba nasi'ah. Riba nasi'ah, menangguhkan barang yang seharusnya, atau menangguhkan barang, atau melakukan jual beli secara tempo terhadap barang-barang ribawi ini tadi. Yang kedua adalah penjelasan tentang riba fadl. Wa ribal fadli ma'khudun minal fadli. Riba fadl diambil dari kata al-fadl. Wa huwa ibaratun an ziyadati fi ahadil iwadaini. Kalau tadi barang-barang tadi misalnya bur ditukar dengan bur, tapi waktunya nanti ditangguhkan atau barangnya tidak diterima, itu terkena riba. Karena ini adalah barang-barang ribawi. Jadi barang-barang ribawi di sini ada 6 macam, yang harus secara kontan ketika kita membelinya, ketika sejenis. Memang di sini ada dikelompokkan antara emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian makanan kelompok tersendiri. Kalau jual beli kemudian jual beli emas dengan bur, dengan gandum, maka boleh di situ karena berbeda jenisnya, boleh lebih dan juga boleh melakukan tempo seperti itu. Sedangkan riba fadl adalah riba tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar. Nah. Faqad nassa as-sari'u 'ala tahrimi fi sitati asya. Maka riba fadl ini diharamkan secara syar'i pada 6 perkara. Emas, yang pertama adalah barang emas, kemudian perak, kemudian gandum bur, kemudian gandum syair, kemudian tamer dan garam. Wa idza bi'a hadu hadzal asya bi jinsihi, jika seseorang melakukan tukar menukar emas dengan emas, maka diharamkan adanya kelebihan antara keduanya. Misalnya kita tukar emas dengan emas, jual beli emas dengan emas, maka harus sama kadarnya 24 karat ya 24 karat, berapa gram yang akan ditukar ya harus sama dengan berapa gram. 5 gram misalnya harus 5 gram sama. Enggak boleh ada selisih. Lebih selisih 1 gram misalnya, yang satu 5 gram, yang satu 6 gram. Ini berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu marfu'an, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was-sa'iru bis-sa'iri wa tamru bitamri wal milhu bil milhi masalan bimasalin yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, syair dengan syair, gandum dengan gandum sama, kurma dengan kurma, garam dengan garam, masalan bimasalin, harus sama. Tidak boleh selisih. Yadan biyadin, harus juga terima di tempat. Harus diterima di tempat. Tidak boleh tempo. Kalau tempo, maka dia terkena tadi apa? Riba nasi'ah. Barang-barang ini tadi ya, 6 barang ini tadi. Ketika kita jual beli 6 barang ini tadi, yang memang ini barang dikelompokkan jadi 2 di sini ya. Emas dengan emas, perak dengan perak. Antara emas dengan perak ini kelompok sendiri, antara bur, sair, tamer, kemudian milih, ini adalah kelompok sendiri. Insyaallah nanti kita jelaskan perkara ini pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekilas tentang masalah riba, terkait dengan barang-barang riba yang diharamkan secara syar'i. Ada 6 barangnya: emas, perak, bur, syair, tamer, dan milih. Yakni emas, perak, gandum, yang bur atau gandum syair, kurma, dan garam. Ini barang-barang ribawi yang harus kita cara pembeliannya dengan cara yang benar. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan nasihat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.